Mbah di kandhane kok. Oh, bocah lanang saiki do sembrono kok nguyuh do ora cewek. Tur rampung ya ora cewek. Ceweke meng ngangge obat. Maksudnya obat abet. Ya rumangsane yen wis diobat abetke resik garing dan suci ngono. Lho kok enak. Jo trimo mbok obat abetke biasa. Senajan mbok obat abetke nganti perutul. Ya tetep najis kuwi. Kudu mbok jukuk mbok guyang. Kok ya iki malah ana ilmu anyar bocah nom-noman kuwi duwe jenenge ilmu tutul. Dadi rampung nguyuh tur ngono ku mboten cewek ming ditutul-tutulke cagak listrik. Mangkane cagak listrik do teyeng dhewe-dhewe ya kakean ditutuli bocah-bocah kuwi.